Zadul Ma'ad lil-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita masih berada pada pembahasan tentang hukuman yang dikenakan dan dijatuhkan kepada para pencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumannya adalah dipenggal lehernya, dibunuh. Dan yang menegakkannya tentunya adalah pemerintah kaum muslimin. Barakallahu. Merekalah yang berkewajiban untuk menegakkan hukum ini, karena hukum ini adalah hukum had. Hukum ini adalah hukum had. Tidak semua orang boleh melakukannya. Sama seperti hukum-hukum had yang lainnya. Dia mencuri, dia membunuh. Barakallahu. Fa'inkila, kalau ada orang yang berkata, "Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqtul Abdullah ibn Ubay, wa qad qala la in raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhal. Wa lam yaqtul dhal-Khuwaisirah at-Tamimi, wa qad qala lahu i'dil fa innaka lam ta'dil. Wa lam yaqtul man qala lahu yaquluna innaka tanha 'anil ghani wa tastakhli bihi." Innaka tanha 'anil ghayb wa tastakhli bihi wa lam yaqtul al-qa'il lahu inna hadhihi al-qismah ma urida biha wajhullah wa lam yaqtul man qala lahu lamma hakama liz-Zubair bi taqdimihi fi as-saqi ta'ta bi suqya an kana ibnu 'ammik وغير هؤلاء ممن كان يبلغه عنهم أذاله وتنقص. Kalau ada yang berkata, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin, tokoh munafik, ketika dia mengatakan la in raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhal. Dia pernah mengatakan, kalau kita pulang nanti sampai ke kota Madinah, maka orang-orang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang hina. Yang dianggap mulia adalah dirinya, dan yang dianggap hina adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok kenapa Rasulullah tidak membunuh dia? Paling termasuk celaan. Walam yaqtul dhal-Khuwaisirah, demikian juga kenapa Rasulullah tidak membunuh dhal-Khuwaisirah at-Tamimi, yang memprotes Rasulullah dan mengatakan i'dil, berlaku adillah wahai Muhammad, fa innaka lam ta'dil, karena engkau belum berlaku adil. Dan juga Rasulullah tidak membunuh orang yang mengatakan kepada beliau yaquluna innaka tanha 'anil ghayy wa tastakhli bihi, engkau melarang dari perbuatan ghayy, penyimpangan, sementara engkau melakukannya. Walam yaqtul qa'ilan al-qa'ila lahu, dan juga tidak membunuh orang yang mengatakan kepada beliau inna hadhil qismah, sesungguhnya pembagian ini tidaklah diinginkan padanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menuduh Rasulullah curang atau tidak berlaku adil. Walam yaqtul man qala lahu lamma hakama liz-Zubair, demikian juga tidak membunuh orang yang mengatakan kepada beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusannya kepada Az-Zubair bitaklihi fi suqya, karena terjadi pertengkaran antara seorang Ansar dengan Az-Zubair dalam masalah penyaluran air di kebun. Saluran ini harus melewati kebunnya Zubair, kemudian Ansari tersebut. Maunya Ansari ini kasih jalan jauh terus-terus, berapa masuk sini, berapa masuk sana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak, masuk dulu ke Zubair, yakni enggak sampai terlalu banyak-banyak, pokoknya mencukupi, setelah itu alirkan ke seterusnya. Cukup sana alirkan lagi, cukup alirkan lagi. Baik. Ansari ini mengatakan in kana la ibnu ammik. Engkau memutuskan keputusan ini karena dia itu adalah anak pamanmu, ini sepupumu. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikiranya memberikan keputusan itu karena berpihak terhadap ponakan sepupunya sendiri. Wa ghairuha ula dan yang lainnya yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapan-ucapan itu yang merupakan tanakus celaan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh mereka? Ini kan kesimpulan yang kita baca kemarin bahwa siapa yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah mati. Maka jawabannya al-haqqu kana lahu falahu ayyastawfiyahu walahu ayyisqitahu. Rasulullah pada saat itu masih hidup. Baik. Ketika beliau masih hidup dan sampai barakallahu fikum gangguan ini kepada beliau, celaan ini kepada beliau, kana lahu, maka itu hak beliau. Al-haqqu kana lahu. Falahu ayyastawfiyahu wa lahu ayyisqitahu. Maka beliau boleh untuk menuntut dan boleh juga menggugurkan. Artinya boleh mengatakan bunuh dia. Boleh juga mengatakan sudah enggak usah, saya maafkan. Barakallahu fiik, itu haknya. Tapi setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin enggak boleh. Jadi bukan urusan kaum muslimin untuk memaafkan. Barakallahu fiik. Bukan haknya. Yang berhak untuk memaafkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Wa laisa liman ba'dahu ayyus kita haqqah. Setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun yang boleh menggugurkan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokok siapa yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pemerintah kaum muslimin berkewajiban untuk memenggal lehernya. Barakallahu fik. Kama anna Rabb ta'ala lahu ayyastawfi haqqah wa lahu ayyus kita. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berhak untuk menuntut haknya dan menguburkannya. Walaysa lihadin ayyuskita haqqahu ta'ala ba'da wujubihi. Dan tidak ada seorang pun yang boleh menguburkan hak Allah subhanahu wa ta'ala setelah ditetapkannya. Kaifa waqad kana fi tarki qatli man dhakartum wa ghairahum masalih azima fi hayatihi zalat ba'da mautihi min ta'lifin nas. Apalagi waqad kana fi tarki qatli man dzakartum, apalagi yang disebutkan tadi ini, disebutkan tadi ini, kenapa Rasulullah SAW tidak membunuh mereka-mereka ini? Baik. Kenapa? Waqad kana fi tarki qatli, ketika Rasulullah SAW tidak membunuh mereka seperti yang orang-orang kau sebutkan tadi dan yang lainnya, ternyata ada kemaslahatan yang sangat besar di kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk para sahabat yang lainnya. Barakallahu fiikum. Ada maslahah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh mereka? Baik. Fi hayati zalat ba'da mautihi min ta'lifin nas. Barakallahu fiikum. Yang itu semuanya sudah tidak ada lagi. Barakallahu fiikum. Tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Rasulullah SAW tidak membunuh mereka? Lita'lifin nas. Taib. Untuk menyatukan hati-hati orang. Taib. Wa'adamu tamfirihim anhu. Dan agar supaya orang-orang tidak lari dari Rasulullah SAW. Taib. Fa'innahu lau balagahum anhu yaktulu ashabahu lanafaru. Karena yang disebutkan tadi ini bukan orang-orang lain. Orang yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Walaupun mereka munafik. Barakallahu fikum, yang disebutkan ini sebagiannya. Barakallahu fikum. Ketika ditanya, kenapa mereka tidak dibunuh ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Agar supaya manusia tidak bercerita bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kalau ini terjadi orang-orang merasa khawatir dan takut. Wa qad asyara ila hadha bi'ainihi. Dan ini sudah disebutkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Umar lamma asyara alaihi bi qatli Abdullah bin Ubay. Ketika terang-terang dan jelas-jelas bahwa Ubay ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, ini Raisul Munafikin dan sudah masyhur Raisul Munafikin. Barakallahu fikum. Terang dan jelas sudah dia ini. Tidak diragukan lagi oleh para sahabat tentang kenifakannya. Sampai Umar radhiyallahu taala mengatakan, kita penggal saja. Biarkan saya penggal lehernya ya Rasulullah. Tapi kata Rasulullah SAW, la ya bulughun nas anna Muhammadan yaqtul ashab. Jangan sampai ke orang-orang berita bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Baik. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan bengis, kejam. Baik, sampai sahabatnya sendiri saja dibunuh. Subhanallah. Wala raiba anna maslahata hadha at-ta'lif wa jam'il qulubi alayhi kanat a'dhamu 'indahu wa ahabba ilayhi min al-maslahatil hasila bi qatli man sabbahu wa adahu. Tidak dilakukan lagi bahwa kemaslahatan ta'lif, persatuan. Baik. Karena walaupun dia munafik, masih ada saja orang yang membelanya dari kalangan kaum mukminin. Paham barakallahu fikum. Imma karena kekerabatan, wa imma yang lainnya. Baik. Sejelek apapun orang, tetap ada yang membelanya. Baik. Ada yang membelanya, ada yang mau melindunginya. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi bahwa kemaslahan ta'lif, ini persatuan, wa jami'ul qulub alaihi, dan bersatunya hati, kanat a'zamu 'indahu, ini yang lebih penting, lebih agung, lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada maslahat bi qatli man sabbahu wa adahu. Daripada kemaslahatan membunuh orang-orang yang mencela dan membenci beliau, mengganggu beliau. Walihada lamma zaharat maslahatul qatl wa tarajjahat jiddan taqatala sabba kama fa'ala bi Ka'b bin Ashraf. Oleh karena itu, lamma zaharat maslahatul qatl, begitu nampak jelas kemaslahatan membunuh orang-orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tarajjahat jiddan, maka sangat tarajjahat, lebih rajih, lebih dipilih untuk dilakukan hukuman ini ketimbang ditinggalkan, ketimbang digugurkan. Terhadap siapa? Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'b bin Ashraf al-Yahudi. Ka'b bin Ashraf al-Yahudi memang terang-terangan dan jelas-jelas. Dan membunuhnya pun tidak memunculkan dan tidak menimbulkan gejolak yang lebih. Barakallahu fikum. Sementara Abdullah bin Ubay bin Salul kan ada di tengah-tengah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dari kalangan Ansar. Baik. Tetap akan ada yang membelanya, ada yang berusaha melindunginya. Subhanallah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta udzur saja suatu saat di masjid, baik, untuk menegakkan hukum terhadap orang ini karena telah sampai kejelekannya pada diri Rasulullah dan keluarganya, hampir terjadi tawuran antara Aus dan Khazraj, riuh di dalam masjid. Hampir terjadi perkelahian antara Aus dan Khazraj, orang-orang saleh, sahabat-sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan semuanya untuk diam. Subhanallah. Baik. Ini yang mengakibatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang menghantarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh mereka-mereka ini. Walaupun sangat jelas kenifakannya. Ada maslahah rajih. Baik. Berbeda dengan Ka'b bin Ashraf, ketika nampak sekali permusuhannya, dan kejelekannya terhadap pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memerintahkan untuk membunuhnya. Fa innahu jahara bil adawati wasab, karena Ka'ab bin Ashraf al-Yahudi terang-terangan jelas-jelas dia menampakkan permusuhannya, melecehkan, mencela, memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana qatluhu arjah min ibqaihi, maka membunuhnya lebih diutamakan daripada membiarkannya. Kalau dibiarkan orang-orang yang seperti ini, maka orang lain akan ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Wakadzalika qatl Ibnu Khatal, demikian juga Ibnu Khatal yang ada di Makkah ketika itu. Taib wa Muqais wal Jariyataini, dan dua penyanyi, dua perempuan penyanyi yang menghujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummu waladil a'ma faqatala lil maslahatir rajihah, maka Rasulullah memerintahkan mereka untuk dibunuh karena kemaslahatannya lebih kuat. Wa kaffa lil maslahatir rajihah, dan beliau tidak menuntut hak beliau untuk orang-orang yang mencela dan menyakiti beliau karena ada kemaslahatan yang rajih pula. Fa idza fara al amru ila nawabihi wa khulafaihi lam yakul lahum ay yasqitu haqqahu. Lah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, khalas, barakallahu bikum, tidak ada lagi ada seorang pun yang boleh menggugurkan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu jawaban bagi orang-orang yang bertanya, kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh, padahal hukumnya adalah apa? Mesti dibunuh orang-orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala, faslun fi ma fi khutbatihi al-'azimah thaniya yawmil fath min anwa'il ilm. Fasal, khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kedua setelah Fathu Makkah, dari berbagai macam ilmu. Ada ilmu di sana di hari kedua. Hari pertama ditaklukkan, hari keduanya, ni hari esoknya, ada di sana ilmu yang sangat banyak. Faminha, di antaranya qauluhu inna makkata harramaha Allah wa lam yuharrimhan nas. Sesungguhnya Makkah sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Allah sudah mengharamkan kota Makkah. Walam yuharrimhan nas, dan orang-orang pun belum mengharamkannya. Barakallahu fiikum. Imam belum tahu, barakallahu fiikum, atau yang lain. Fahala tahrimun syar'iyyun qadari sabaqa bihi qadaruhu yawma khalaqa hadzal 'alam. Ini tahrim syar'i, pengharaman syar'i, qadari syar'i, qadari sudah ditakdirkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kota Makkah adalah kota haram. Haram melakukan berbagai macam perkara di dalamnya. Yang perkara itu boleh dilakukan di luarnya, di luar tanah itu. Yauma khalaqa samawati, yauma khalaqa hadzal alam, hari Allah menciptakannya alam semesta ini. Sudah Allah tetapkan keharamannya. Tsumma dhahara bihi ala lisani khalilihi Ibrahim. Kemudian nampaklah pengharaman itu dari lisannya kekasih Allah Subhanahu wa taala Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa Muhammad shalawatullahi wa salamuhu alaihima, dan Muhammad semoga salawat dan salam untuk keduanya, kama bis sahih, sebagaimana dalam sahih, anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma inna Ibrahima khalilaka harrama makkata wa inni uharrimul madinata. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim kekasihmu telah mengharamkan kota Makkah. Yani mengumumkan pengharamannya. Wa inni uharrimul Madinah, dan aku pun mengharamkan kota Madinah. Haram untuk melakukan perkara-perkara di dalamnya, yang di luar kota Madinah boleh dilakukan. Baik. Fahada ikhbarun an zuhuri tahrimi sabiqi yawma khalaqas samawati wal ard. Maka inilah pengkhabaran, pengkhabaran an zuhuri tahrim, dari penampakan pengharaman yang telah ada sebelumnya, yakni hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Ala lisani Ibrahim, melalui lisannya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Walihada lam yunazi' ahadun min ahli islami fi tahrimiha. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang membantah atau menyanggah ini dari kalangan kaum muslimin tentang pengharaman. Pintaran sahabat tahrimin Madinah, walaupun mereka masih barakallahu bikum berselisih tentang pengharaman Madinah. Wasabu al maktu'u bihi tahrimuha. Dan yang benar dan dipastikan kebenarannya bahwa kota Madinah juga kota haram. Barakallahu bikum. Sama seperti kota Makkah. In qad sahabihi bid'atun wa 20 haditha. Karena telah sahih tentang haramnya kota Madinah hadis-hadis sekitar 20 lebih hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ma'ana fiha biwajhin. Tidak ada sama sekali sanggahan untuk 20 hadis itu dari sisi manapun. Ini hadis sahih yang menunjukkan tentang barakallahu fikum haramnya kota Madinah. Wa minha qawluhu la yahillu li ahlin ay yasfika biha dama. Di antaranya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi siapapun untuk menumpahkan darah padanya. Hadza tahrim li safki dam al mukhtas biha. Baik. Ini kembali pembahasannya kepada kota Makkah barakallahu bikum. Tapi dan kota Madinah juga. La yusfaku, tidak boleh. La yahillu li ahadin ay yasfika biha daman, tidak boleh seorang pun untuk menumpahkan darah di dalamnya. Hal tahrim li safki dam al mukhtas biha wa huwa alladhi yubahu fi ghairiha. Dan di luarnya boleh, di luar tanah ini. Wa yahrum biha li kauniha harama, tidak boleh ditumpahkan darah di dalamnya karena tanah ini tanah haram. Kama anna tahrima adud syajari biha waqtilai khalaiha, demikian juga haramnya barakallahu fikum mencabut atau menebang pohon di dalam tanah haram ini dan mencabut rerumputannya, wal wa iltiqatu luqatatiha, dan memungut barang-barang yang tercecer, tidak boleh. Di tanah Makkah dan di tanah Madinah, barang yang tercecer tidak boleh dipungut. Barakallahu fikum. Kecuali siapa yang mau mengumumkannya seumur hidup. Nah, siapa yang mau tinggal di sana seumur hidup untuk mengumumkannya? Kau biarkan barang itu. Barakallahu fikum. Sampai ditemukan oleh pemiliknya. Sementara di luar tanah haram ini, barang yang tercecer boleh diambil dan diumumkan selama satu tahun. Selama satu tahun tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya, maka boleh dimanfaatkan, tapi tetap dicatat, ditulis barang yang kita temukan itu, ciri-ciri, tanda-tandanya. Uang misalnya, kalau uang kertas, jumlahnya berapa, uang kertas apa, barakallahu fikum. Pembungkusnya apa, pengikatnya apa, setelah itu dimanfaatkan. Dan posisinya pada dia itu adalah wadi'ah, titipan. Kapan-kapan saja si pemiliknya datang mencari uang yang tercecer dengan menyampaikan ciri-ciri dan tanda-tandanya, dan ternyata persis seperti apa yang dicatat oleh dia setelah mungkin 10 tahun, berapa tahun setelahnya, oh persis, maka dia harus mengembalikan. Barakallahu fiik. Wallahul musta'an. Dilarang, haram mencabut rumputan, rumput liar maksudnya, dilarang menebang pohon, pohon-pohon liar, wal tiqatu luqatatiha, dilarang memungut barang-barang yang jatuh tercecer. Huwa amru mukhassun biha, ini perkara-perkara yang khusus untuk kota Makkah, kota haram. Wa huwa mubahun fi ghairiha, di luar tanah ini boleh menebang pohon, barakallahu fi, pohon-pohon liar, barakallahu fikum, mencabut rumput. Id al jami' fi kalamin wahid wa nizamin wahid wa illa batalat fa'idatut takhsisi wa hala anwa'u fi wa hala anwa'. Wa nizamun wahid, ini semuanya kalamun wahid, ucapan yang satu, aturan yang satu. Wa illa batalat fa'idatut takhsis, kalau tidak maka gugurlah faedah pengkhususan. Wa hala anwa'. Dan ini berbagai macam sisi. Pertama, wa huwa alladhi saqahu Abu Syuraih al-Adawi li ajlihi. Pertama, wa huwa alladhi saqahu Abu Syuraih al-Adawi li ajlihi. Abu Syuraih al-Adawi mengingatkan seorang yang hendak melakukan peperangan dalam kota Makkah dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pidato ini, pidato tentang haramnya kota Makkah. Barakallahu fikum. Anna ta'ifatal mumtani'a biha min mubayatil imami la tuqatal la syama in kana laha ta'wilun kama amtana ahlu makkata min mubayati Yazid wa bayau ibn Zubair falam yakun qitaluhum wa nasbul majanik alaihim wa ilal harami lahi jaizan bin nasi wal ijma' wa inama khalafa fi dhalika Amr bin Sa'id al-Fasik wa syi'atuhu wa arada nasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'yihi wa hawahu. Anna ta'ifat al-mumtani'a biha min mubaya'atil imam, anna ta'ifat al-mumtani'a, al-mumtani'a biha min mubaya'atil imam la tuqatal, bahwa kelompok al-mumtani'a, kelompok yang berlindung di dalam kota Makkah dan tidak mau membaiat imam, barakallahu fikum, la tuqatal, tidak boleh diperangi. Barakallahu fikum. La syama in kana laha ta'wil, apalagi kalau mereka memiliki ta'wilan. Barakallahu fikum. Mereka, maksudnya mereka memiliki dalil dan ada ta'wilan yang mereka pegang. Kamam tana ahlu Makkah kata min mubayaati Yazid, sebagaimana penduduk Mekah yang tidak mau membaiat Yazid. Barakallahu fikum. Yazid ibn Muawiyah. Wa bayau ibn Zubair, penduduk Makkah justru membaiat ibn Zubair, Abdullah ibn Zubair. Falam yakun qitaluhum wa nasbul majanik alaihim, maka tidak boleh sesungguhnya memerangi mereka ini, apalagi memasang manjanik ketapel raksasa sampai terjadi kebakaran, barakallahu fikum, dalam kota Makkah karena ini. Wa hilalu haramillahi jaizan bin nasi wal ijma'. Dan tidak boleh, barakallahu fikum, tidak boleh menghalalkan haram Allah subhanahu wa ta'ala bin nasi wal ijma. Wa innama khalafa fi dhalika Amr bin Sa'id, dan yang menyelisihi ketetapan ini, ketentuan ini tentang haramnya kota Makkah, diselisihi oleh Amr bin Sa'id al-Fasik wa syi'atuhu, dan kelompoknya, dan dia menentang nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'yihi wa hawah, dengan pendapat dia dan hawa nafsunya. Dengan alasan innal harama la yu'idu asiyan, bahwasanya tanah haram tidaklah melindungi seorang yang melakukan maksiat. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, huwa la yu'idu asiyan min adabillah. Allah Subhanahu wa taala tidak melindungi seorang yang bermaksiat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yu'idhu min sakidanihi lam yakun haraman bin nisbati ilal adamiyin wa kana haraman bin nisbati ilal tayri wal hayawan al bahim. Walau lam yu'idhu min sakidanihi, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak melindunginya dari ditumpahkan darahnya, maka tidaklah pula haram bin nisbati ilal adamiyin. Tidaklah haram juga untuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia yang lainnya, wa kana haraman, kemudian masih tetap haram untuk membunuh burung-burung, hewan-hewan, binatang-binatang yang lain. Baik. Wa huwa lam yazal yu'idul usah min ahli Ibrahim shalawatullahi alaihi wasallamuhu. Dan tanah haram tetap masih tetap melindungi siapapun yang masuk ke dalamnya. Barakallahu fikum. Hatta orang-orang Arab pada saat itu, masa jahiliyah, nah, yang namanya tanah haram, mereka sangat memuliakan dan menghormatinya. Ketika seseorang keluar sekian lama mencari pembunuh ayahnya dengan darah mendidih, barakallahu fikum, dia cari kemana-mana. Begitu dia masuk ke tanah haram, dia dapati orang pembunuh ayahnya ini ada di sana. Dia tidak bisa ngapa-ngapain, karena pemuliaan dan penghargaan dia terhadap kota Makkah, tanah haram. Ini masih zaman jahiliyah. Barakallahu fiik. Dari zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, orang-orang sudah memuliakan tanah Makkah. Dan siapapun yang masuk ke dalamnya, maka dia aman sentosa. Barakallahu fiik. Kecuali di hari ditaklukkannya kota Makkah, yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan membunuh orang-orang yang telah disebutkan. Seperti di antaranya Abdullah bin Khattab, muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Dia bergantung di sitar Ka'bah. Tetap Rasul mengatakan bunuh dia. Barakallahu fiik. Kehalalannya cuma sesaat, hanya saat itu saja. Diizinkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelahnya kembali ke haramannya sama seperti sebelumnya dari sejak diciptakannya langit dan bumi. Subhanallah. Fa li'annahu bi tilka saati lam yakun harama man tari min ahli Ibrahim shalawatullahi wasallamu alaihi wa qama al-islam ala dzalika. Islam datang tetap tanah haram, haram untuk dilakukan pertumpahan darah di dalamnya. Wa inna ma lam yu'id Maqis ibn Subaba wa ibn Khatal wa man summiya ma'ahuma. Dan dibolehkannya dibunuh di tanah haram ini Maqis ibn Subaba dan ibn Khatal dan dua perempuan. Kenapa? Karena pada saat itu lam yakun harama bal halal. Pada saat itu tidaklah haram, bahkan halal, karena memang penghalalan dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma qadat sa'atul harb, maka begitu selesai waktu peperangan pada saat itu, ada ila ma wada'a alaihi yawma khalaqallahu samawati wal ardh. Begitu selesai peperangan, selesai semuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan keharamannya kembali sama seperti kemarin. Barakallahu fiikum. Keharamannya kembali sama seperti kemarin. Masyaallah. Ada ila ma wada'a alaihi yawma khalaqallahu samawati wal ardh. Kembali pengharamannya sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak diciptakannya langit dan bumi. Wa kana al-arabu fi jahiliyatin yara ar-rajula qatil abihi. Dari zaman jahiliyah dahulu kala, seseorang melihat pembunuh ayahnya ada di situ, atau ibnahu, atau dia melihat pembunuh anaknya di dalam kota Makkah, fala yuhayyijuhu, sama sekali dia tidak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Karena tahu tentang kehormatan dan keharaman kota Makkah. Barakallahu fiik. Wa kana dzalika bainahum khasiyatul haram allati sara biha harama. Yang karena mereka tahu persis khasiyatul haram, kekhususan tanah haram, allati sara biha harama, yang dengannya dikatakan dia sebagai tanah haram. Tsumma ja'a Islam fa akkada dzalika wa qawwahu, kemudian datang Islam memperkokoh hukum ini bahwa tanah haram adalah memang tanah yang haram untuk ditumpahkan darah di dalamnya. Wa 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna minal ummati may yata'assa bihi fi ihlalihi bil qital wal qatl faqata al ilhaq. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengilamkan. Wa 'allama Nabi sallallahu alaihi wasallam anna minal ummati man yata'assa bihi. Kalau ada nantinya orang yang mau mengikuti aku dalam masalah ini beralasan, dulu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, menumpahkan darah di dalamnya, melakukan ini melakukan itu. Kalau ada orang nanti, Rasulullah SAW sudah ingatkan memang, sebelum adanya nanti orang yang melakukan ini dengan beralasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darah di dalamnya, itu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, faqata lil haq, maka Rasulullah SAW memutus alasan itu. Wa qala li ashabi fa in ahadun tarakhasa bi qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada nantinya orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan peperangan di dalam kota Makkah, menumpahkan darah, memerintahkan membunuh fulan dan si fulan, fakulu, maka sampaikan kepada orang itu, innallaha adina li rasulihi walam ya'dan lak. Sampaikan kepada dia bahwa Allah telah menghalalkan untuk rasulnya dan Allah tidak menghalalkan untuk anda. Barakallahu fikum. Penghalalan ini pun cuma sesaat, hanya saat itu saja. Setelah itu kembali ke haramannya sampai hari kiamat. Barakallahu fiikum. Wa ala hadha faman ata haddan aw qisasan kharij al haram yujibu al qatl thumma laja ilayhi lam yujzi iqamatu alayhi fihi. Atas dasar ini, maka siapa yang melakukan pelanggaran yang dengannya harus dia dihukum had atau qisas di tanah di luar tanah haram, kemudian dia lari masuk ke dalam tanah haram, lam yajuz iqamatuhu alaihi bihi, tidak boleh dibunuh dia di dalam tanah haram, harus dibawa keluar. Barakallahu fi, atau ditunggu dia sampai dia keluar dari tanah haram. Baik. Wa dzakara al-Imam Ahmad an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qala, dan disebutkan oleh Imam Ahmad dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengatakan, "Law wajadtu fi qatil al-Khattab ma masattuhu hatta yakhruja minhu." Kata Umar, seandainya aku dapati pembunuh ayahku Al-Khattab, aku tidak akan pernah menyentuhnya sampai dia keluar dari tanah haram. Dan disebutkan juga bahwa Abdullah bin Umar mengatakan, "Law laqitu fi qatil Umar ma nadahtuhu." Baik. Wanya bahasan hukum laulah kita khatil abi fil haram mahijtu hatta yakhruja minhu. Ini artinya sama. Aku tidak akan mengganggunya, aku tidak akan menyentuhnya, aku tidak akan ngapa-ngapain dia sampai dia keluar. Wahada qaulu jumhur tabiin wa man ba'dahum balla yuhfadu an tabiin wala sahibin khilafu. Bahkan tidak dapati dari kalangan tabiin, bahkan sahabat Rasulullah SAW yang menyelisih pendapat ini. Wa ilaihi daba Abu Hanifah wa man wafaqahu min ahli al-Iraq wa Imam Ahmad wa man wafaqahu min ahli al-hadis. Demikian juga ini pendapat Abu Hanifah dari orang-orang Iraq. Demikian juga Imam Ahmad dan yang mencocokinya dari kalangan ahli al-hadis. Wallahu musta'an. Kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.